لآمن اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. Dalam surah Al-Ahzab ayat 41-42, ya hai orang-orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepadanya pagi dan sore. وخصص سبحانه الأمر بذكره بعد أداء العبادات. Allah mengkhususkan perintah untuk mengerjakan zikir setelah menunaikan ibadah. Kalau tadi perintah secara umum disuruh kita untuk berzikir sebanyak-banyaknya, lakum tashkurun, dan sempurnakanlah bilangan dan bertakbirlah kepada Allah atas hidayah yang telah Allah berikan kepadamu. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Allah memerintahkan berzikir setelah menunaikan haji. Dalam surah Al-Baqarah ayat 200, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Apabila kalian telah menunaikan manasik, ibadah haji, berzikirlah kepada Allah seperti zikir kalian terhadap bapa kalian, atau lebih dari itu. Ingatlah Allah, sebutlah nama Allah sebagaimana kalian menyebut nama-nama bapak kalian, dan lebih dari itu lagi. Jadi orang Arab dahulu, mereka bangga dengan membanggakan bapak-bapak mereka. Beda dengan kita. Kita, nama bapak kita enggak mau disebut. Orang Arab bangga dengan bapaknya. Berikan pendekatan dengan, ya seperti itulah kalian berzikir kepada Allah, atau lebih dari itu lagi. Gitu. وذلك والله أعلم جبر لما يحصل في العبادات من نقص والوساوس. Kenapa zikir ini disyariatkan setelah ibadah? Hal itu gunanya wallahu alam untuk menambal kekurangan dan was-was yang terjadi di dalam ibadah. Walisyaril insani annahu matlubun minhu muwasalatu dzikr wal ibadah. Dan sebagai pemberitahuan dari manusia bahwasanya dia itu dituntut untuk senantiasa terus menerus berzikir dan beribadah, tidak putus-putusnya, terus menerus. La'alla yudhanna annahu idza faragh min al-ibadah faqad adda ma 'alayhi. Agar dia tidak mengira bahwa apabila dia sudah selesai mengerjakan ibadah, sudah lepas, tidak ada lagi, ya, kewajiban sudah tertunaikan, maka diperintahkan untuk berzikir setelah kita menunaikan ibadah. Wa dzikrul masyru' ba'da salatil fariidhah yajibu an yakuna 'ala sifatil waridati 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam la 'ala sifatil muhdatsatil mubtada'ati allati yaf'aluha al-sufiyyatul mubtadi'ah. Zikir yang disyariatkan setelah salat, salat fardu ini wajib sesuai dengan tata cara yang datang dari Nabi. Bukan seperti tata cara yang hal yang baru yang diada-adakan, yang dilakukan oleh orang-orang sufi. Jadi zikir kita ini bukan kita disyariatkan zikir, ya sudah, sesuka hati kita yang kita baca, berapa jumlahnya, berapa, bagaimana caranya, tidak. Zikir ini adalah ibadah, ya. Maka terkadang zikir itu ada zikir muqayyad, ada zikir mutlak. Zikir setelah sholat adalah zikir muqayyad, zikir yang dibatasi, yang ditentukan. Tata caranya ada, jumlahnya ada, yang diajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa fi sahih Muslim an Thauban radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salati istaghfara thalathan وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. Dalam Sahih Muslim dari Thauban, semoga Allah meridainya, dia mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana. Ungkapan kana ini biasanya adalah mengungkapkan hal yang biasa dilakukan oleh Nabi, yang terus menerus. Nabi selalu apabila selesai dari sholat dia istighfar kepada Allah 3 kali. Apa istighfarnya? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, ya. Tidak seperti apa yang diucapkan oleh sebagian orang, astaghfirullahaladzim liwaliwalidayya, ya, dilanjutkan terus banyak. Enggak. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lalu beliau baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini riwayatkan oleh Imam Muslim. Kita diajarkan kadang-kadang enggak seperti ini, ya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa adkhilna jannata darus salam. Dari mana asal muasalnya ini? Zikir kita muqayyad. Zikir kita, kita berzikir itu beribadah dengan membaca zikir yang diajar oleh Rasulullah. Wa fi sahihain, di dalam sahihain an al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha min as-salah qala la ilaha illa Allah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Dari Syu'bah, dari Mughirah bin Syu'bah, wasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia selesai dari salatnya, dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahu mulku walhamduhu ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ini bagian yang kita baca. Kemudian zikir yang dibaca lagi dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi kana yuhallilu dubura kulli salatin hina yusallimu biha ula'il kalimat. Nabi yuhallil, yani tahlil, mengulang-ulangi ya dalam setiap solat, di akhir dari solat, yakni setelah salam, hina yusallim, ketika dia salam dengan beberapa kalimat ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahul ni'matu walahul fadl walahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisin lahu din walau karihal kafirun. Ini kita baca boleh berurutan yang tadi. Ada lagi orang berurutannya Allah astaghfirullah tiga kali, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allah mentasalam, minkasalam, tabarak ta'adhal jalali wal ikram, la ilaha illallah wa daula syarika lah, lahu mulkul hamdu ala kum syain qadir, la hawla wa la quwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahu ni'matu wal fadhu wa lahu thana'u wal hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahu din wa law karihal kafirun, lalu la ilaha illallah wa la syarika lah lahu mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir, allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Boleh diurut begitu, boleh dibalik ya. Wa fi sunan an abi dzar anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala fi duburi salatil fajri wa wathani rijlaihi qabla yatakallam la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat kutiba lahu 10 hasanat wa muhat anhu 10 hasayat wa rufi'a lahu 10 darajat wa kana yawmahu fi dhalika kulluhu fi hizrin fi hirzin min kulli makruhin wa hurisa min asyaitan wa la yanbaghi li dhanbin an yudrikahu fi dhalika al-yawm illa syirka billah. Qala Tirmidzi hadha haditsun hasan gharib sahih. Dalam sunan, yakni Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dari Abi Dzar radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya Rasulullah mengatakan siapa yang mengucapkan setelah salat subuh, salat fajar, yakni salat subuh, wa huwa thani rijlaihi, dia melipatkan kakinya ya, qabla an yatakallam, sebelum dia berbicara. Jadi setelah sholat dia masih melipat kakinya, dia belum berbicara dengan kawannya, dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat, 10 kali dia ucapkan. Apa yang dia dapatkan? Kutiba lahu 10 hasanat, dituliskan baginya 10 kebaikan. Wa muhiyat anhu 10 sayyiat, dihapus 10 dosa. Wa rufi'a lahu 10 darajat, diangkat 10 derajat. Wa kana yawmahu dhalika kullahu fi hirzin min kulli makruh, maka hari itu semuanya dia di dalam penjagaan dari segala keburukan. Jadi dia terjaga dari segala makruh, hal yang tidak diinginkan. Wahurisa minasyaitan, terjaga dari syaitan, terpelihara dari syaitan. Wala yanbaghi lidzambin an yudrikahu fi dzalikal yawm, pada hari itu tidak ada dosa yang pantas untuk menimpanya. Illa syirka billah, kecuali syirik kepada Allah. Yani dia tidak, dia terhindar dari dosa, dia terhindar dari hal yang jelek, dia terhindar dari, dia terjaga dari syaitan. Kebaikannya atau pahala dapat 10, dosanya dihapus 10, derajatnya diangkat 10. Imam Tirmidzi dia mengatakan, hadza haditsun gharibun sahih. Ini hadis hasan, gharib, sahih. Dalam ungkapan ini ada penilaian ulama dalam masalah ini. Wa warada anna hadhihi tahlilat al-ashra tuqal ba'da salat al-maghrib aydan fi hadith Ummi Salamah 'inda Ahmad wa hadith Abi Ayyub al-Ansari fi Sahih Ibn Hibban. Tahlil atau ucapan la ilaha illallah yang seperti di atas tadi terdapat juga di dalam hadis Ummi Salamah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abi Ayyub al-Ansari dalam Sahih Ibn Hibban, diucapkan juga setelah maghrib. Ya, diucapkan juga di setelah maghrib. Wa yuqal ba'da al-maghrib wal fajr aidan, setelah maghrib dan setelah subuh juga diucapkan, Rabbi ajirni minan nar 7 marat. Ya Allah, lindungi aku dari api neraka. Ya. 7 kali. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i ibn Majah wa ghairuhu. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i ibn Majah dan yang lainnya. Dan riwayat yang lain dikatakan, siapa yang memohon kepada Allah masuk surga 7 kali, maka surga mengatakan kepada Allah, ya Allah, dia sudah memohon kepada Engkau untuk masuk kepadaku, masukkan dia kepadaku. Siapa yang memohon perlindungan kepada Allah dari api neraka 7 kali, maka api neraka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dilindungi dari api neraka. Kemudian bertasbih, thumma yusabbihullaha ba'da kulli salatin 33 wa yahmuduhu 33 wa yakabbiruhu 33. Bertasbih 33 kali, ya. Kemudian bertahmid 33 kali, alhamdulillah, alhamdulillah. Tasbih subhanallah, subhanallah. Takbir 33 kali. Allahu akbar, Allahu akbar. Wa yaqulu tamamul mi'ah, 33 kali 3 99. Dan dia ucapkan untuk sempurna menjadi 100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang diucapkan. Mau zikirnya 3 kali, ada yang berzikir dalam satu ini 7 berapa? 28 tambah 5. Hah? Tambah 5 atau 6? 1 2 3 4 5 ya. Ya, menjadi 33. Baik. Apa fadilatnya? Kita bertasbih 33, bertahmid 33, bertakbir 33 setiap selesai salat. wa ala ma yahsulu alaihi man qalaha min al-ajr wa thawab, dan pahala ganjaran yang didapatkan bagi orang yang mengucapkannya. Ya, jadi ada hadis di atas, pertama tentang disyaratkannya zikir, yang kedua tentang pahala dan ganjaran yang didapatkan oleh orang yang mengucapkannya. Faham bagi lana al-muhafazatu alaiha wal-ityanu biha ala sifatil waridati ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sepantasnya bagi kita untuk memeliharanya, menjaganya, dan melakukannya sesuai dengan tata cara yang datang, ya, diajar ke Rasulullah. Wa na'ti biha ba'da salami min as-salati mubasharatan. Kita lakukan setelah salam dari salat langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu apa yang kita ucapkan? Allahumma anta salam wa minka salam, seterusnya. Ya. Qabla an yaquma min al-makan alladhi sallayna fihi wa nurattibu ala hadha tartib. Sebelum kita berdiri dari tempat kita, ya, dan kita apa? Kita atur, ya, susun sebagai susun ini seperti alhamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebagaimana yang diajarkan tadi, ya, itu setelah setelah maghrib dan setelah subuh. Kemudian kita ucapkan rabbi ajirni minan nar, rabbi ajirni minan nar, rabbi ajirni minan nar, rabbi ajirni minan nar, 7 kali. ثم بعد أن نفرغ من هذه الأذكار على هذا الترتيب نقرأ آية الكرسي وسورة قل هو الله أحد والإخلاص والمعوذتين. Setelah kita membaca, selesai membaca zikir yang tadi, lalu kita membaca ayat kursi, kemudian qul huwallahu ahad, qul a'udzu bilfalq, qul a'udzu binnas. Wa yastahabbu tikraru qira'ati hadhihi suwar ba'da salatil maghrib wal fajri 3 marrat. Kata Syekh, dianjurkan untuk mengulangi bacaan 3 surat ini setelah salat subuh dan salat maghrib dan salat subuh 3 kali. Jadi tertibnya setelah zikir tadi, kemudian kursi, kemudian ini sekali pada salat-salat selain dari maghrib dengan subuh. Wa istahabbul jahru bit tahlil wa tahmid wa tasbih wa tahmid wa takbir aqba shalah lakin la yakunu bi sawti jama'i wa inma yarfa'u bi kulli wahidin sawtahu munfarida. dianjurkan diangkat suaranya. Ini terjadi perbedaan pandang ulama. Para ulama, ulama Saudi pada umumnya berpandangan diangkat suara. Tapi Pak, diangkatnya bukan pakai mic. Nah, ini salah lagi. Ada berdalil dengan bahwa kami mendengar, kata Ibn Abbas, kami mendengar tahu dengan akhir solat Nabi itu dengan zikir. Nah, ini menunjukkan disyariatkan berzikir keras-keras sehingga supaya dengar di luar masjid pakai mic. Itu keliru dalam memahami. Waktu solat enggak pakai mic. Ya. Waktu zikir habis solat baru pakai mic. Tidak, pakai baca sendiri-sendiri. Kalau di ulama di Saudi, ya zikir masing-masing. Subhanallah, subhanallah, subhanallah sendiri. Ya ini sendiri lagi, ini sendiri lagi. Ya, tidak keras-keras dan tidak berjamaah. Namun sebagian ulama seperti Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani, dia memandang lebih diutamakan untuk yakni wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawm, yakni berzikirnya di tidak dijaharkan. Ala kullin, masing-masing memiliki pendapat. Ya, yang tidak disyariatkan itu adalah berzikir berjamaah, ya, sebagaimana yang kebanyakan dari sebagian tempat, ya. Wa ista'inu 'ala dhabt 'adad at-tahlilat wa 'adad at-tasbih at-tahmid wa takbir bi aqd al-asabi', لأن الأصابع مسؤولات مستنقطات يوم القيامة مستنطقات yeah. لأن الأصابع مسؤولات karena dianjurkan untuk menentukan bilangan tahlil tasbih takbir dan tahmid dan takbir dengan aqdul asabi', ya, dengan jari jemari kita, karena jari jemari itu akan ditanya dan akan diminta berbicara, ya, mustantaqatun yaumul qiyamah, diminta berbicara. Ini yang bersama kita, bukan tasbih. Ya, tasbih itu tidak kita bawa, tidak bawa mati. Yang akan kita bawa adalah tangan kita. Maka berzikir kita setelah sholat itu tidak memakai tasbih, tetapi memakai jari jemari kita. Ya, Nabi yaqid dia apa ya, menghitungkan dengan jari jemarinya. Ya, diketukkan jari jemarinya. Wa yubahu istimalu subhah li'adda biha al-adhkari wa tasbihat min ghairi i'tiqad anna fiha fadilatun khasah wa kariha ba'dul ulama. Dibolehkan untuk bertasbih, maka tasbih ini untuk menghitung dalam zikir dan tasbih tanpa meyakini bahwasanya itu lebih utama. Sebagian ulama lagi memakruhkan. Baik. Di antara ulama ada mengatakan setelah sholat tidak boleh, malah jatuh dia di bid'ah kalau setelah sholat. Kenapa? Karena Nabi dengan jari jemari. Adakah alat untuk bisa menjadikan tasbih pada saat itu? Ada. Abu Hurairah dia berzikir dengan memakai nawa, yakni biji korma. Tapi bukan setelah sholat. Ya, maka kalau seandainya duduk biasa, ya, daripada megang HP lebih baik makan tasbih misalnya. Ya, dengan megang tasbih rasanya ada termotivasi untuk berzikir. Tapi tidak ada fadilatnya. Oh, lebih utama tasbihnya dengan tasbih dengan atau tidak? Enggak ada. Hanya sebagai alat untuk membantu. Ini sebagian ulama membolehkan. di luar dari sholat fardu. Di luar dari sholat fardu. Tapi kalau setelah sholat fardu, itu dengan tangan, bukan dengan tasbih. Taib. Wa in i'taqada anna laha fadilah fattakhadhaha bid'ah. Apabila dia menganggap bahwasanya tasbih itu ada merupakan ada keutamaan, maka menjadikan tasbih sebagai alat untuk membantu berzikir itu adalah bid'ah. Wa dzalika mithlu subha allati yattakhidhu sufiyyah wa yu'alliqunaha fi anaqihim aw yaj'alaha aw yaj'alunaha kal asurah fi aydihim. وهذا مع كونه بدعة فإن فيه رياء وتكلفا. Kalau seandainya dia meyakini bahwa di tasbih itu memiliki keutamaan, maka menjadikannya adalah memakainya itu sebagai bid'ah. Ya, seperti tasbih yang dilakukan oleh orang-orang sufi, terkadang dia gantungkan di lehernya, atau ada lagi yang jadikannya sebagai gelang. Ya, tasbih 33. Ya, maka beliau mengatakan di sini di samping dia adalah bid'ah, ini juga ada unsur riya dan takalluf, pembebanan diri. Ya, summa ba'da faragh min hadhihi al-adhkar yad'u sirran bima syaa. Fa inna ad-du'a 'aqiba hadhihi al-ibadat wa hadhihi al-adhkar 'azimah ahra bil ijabah. Lalu setelah dia berzikir ini, maka dia berdoa kepada Allah secara sir dengan apa yang dia inginkan, karena doa setelah beribadah ini dan zikir ini yang agung ini ahra bil ijabah, lebih dekat dikabulkan. Lalu bagaimana cara doanya? Insyaallah setelah salat kita setelah azan kita lanjutkan. Nah, fadal azan dip. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. طيب. Kita lanjutkan. ولا يرفع يديه بالدعاء بعد الفريضة كما يفعل بعض الناس فإن ذلك بدعة وإنما يفعل هذا بعد النافلة أحيانا. Syekh mengatakan tidaklah mengangkat kedua tangannya berdoa setelah solat fardu sebagaimana yang dilakukan sebagian orang. Disyariatkankah kita berdoa setelah berzikir? Disyariatkan. Lalu bagaimana caranya? Tidak dengan mengangkat kedua tangan setelah sholat fardu. Tidak mengangkat kedua tangan bukan berarti dia tidak berdoa. Kenapa tidak mengangkat kedua tangan? Sementara kita mengetahui bahwa mengangkat kedua tangan merupakan dari adab-adab doa. Dan kita mengetahui hadis-hadis tentang mengangkat kedua tangan di dalam berdoa, hadisnya mutawatir. Lalu kenapa ketika berdoa setelah salat fardu tidak dianjurkan berdoa tidak dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan? Jawabannya adalah zikir setelah sholat datang riwayat dari Nabi secara rinci bacaannya. Lalu bagaimana cara berzikir setelah sholat datang juga dari Nabi. Yaqidu bi'asabi'ihi. Yaqid yani menghitungnya dengan jari-jarinya. Ya. Datangnya riwayat ini menunjukkan inilah kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi sehingga dinukil oleh para sahabat. Ummu Salamah mengatakan bahwasanya Nabi apabila dia salam setelah solat subuh dia mengucapkan, dia berdoa dengan Allahumma inni as'aluka imman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amala mutaqabbala. Datang riwayat, tapi tidak ada satupun riwayat yang menjelaskan Nabi mengangkat kedua tangannya ketika berdoa setelah sholat fardu. Kalau itu rutin yang dilakukan oleh Nabi atau pernah Nabi melakukan, tentu sudah ada riwayat yang menjelaskan. Sebagaimana adanya riwayat menjelaskan Nabi mengangkat tangan ketika dia minta hujan di waktu khutbah. Ya, tidak adanya riwayat ini menunjukkan bahwa Nabi tidak melakukannya. Mungkin ada lagi yang mengatakan tidak adanya riwayat bukanlah menunjukkan perbuatan itu tidak dilakukan. Kata-katakan betul pada satu sisi, tetapi di sini adanya riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang perbuatan Nabi setelah sholat, tapi dalam mengangkat tangan gak ada. Kalau ada, kalau seandainya memang Nabi mengangkatnya, tentulah sahabat telah menukilkannya. Ya, maka oleh karena itu sebagian ulama memandang bahwasanya mengangkat kedua tangan setelah sholat fardu, berdoa dengan mengangkat kedua tangan setelah sholat fardu adalah bid'ah. Ya, fa inna dzalika bid'atun wa inna ma yaf'alu hadza ba'da an-nafilati ahyanan. Tapi boleh mengangkat kedua tangan setelah sholat sunat dalam berdoa. Berdoa kita setelah sholat sunat, setelah kita beribadah boleh kita berdoa. Tempatnya kita berdoa setelah baca Al-Quran, setelah sholat sunat. Ya, maka itu kembali kepada hukum asal, yaitu berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Karena tidak ada rincian dari Nabi. Setelah sholat fardu ada rincian yang disebutkan oleh para sahabat, apa yang dilakukan dan apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yajharu biddu'a bal yukhfihi. Jangan dia jaharkan, keraskan bacaannya di dalam berdoa, tapi dia sembunyikan, dia pelan-pelankan. Li'anna dzalika aqrabu ila al-ikhlasi wal khusyu' wa ab'adu 'anir riya'. Karena berdoa dengan pelan, tidak menjaharkannya, lebih dekat kepada keikhlasan dan lebih khusyuk, ya, dan lebih jauh dari riya, unsur riya. Wa amma ma yaf'aluhu ba'dun nasi fi ba'dil biladi min ad-du'a al-jama'i ba'da as-salawati bi aswatin murtafi'atin ma'ruf al-aydi aw yad'u al-imam wa hadiruna yu'minuna rafi'i aydihim fa hadha al-'amal bid'atun munkaratun lam li'annahu lam yunqal 'ani nabiy sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang sebagian manusia lakukan di sebagian negeri dengan doa bersama setelah sholat fardu atau setelah sholat dengan suara yang diangkat diiringi dengan mengangkat kedua tangan, atau imam yang berdoa yang hadir mengaminkan doa itu dengan mengangkat kedua tangan, maka perbuatan ini adalah bid'ah yang mungkar. Kenapa? Karena belum atau tidak dinukilkan dari Nabi, tidak ada dinukilkan dari atau diriwayatkan dari Nabi annahu kana idza shalla bin nasi yad'u ba'da al-faragh min as-salati ala hadhihi sifah. Yani tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwasanya apabila Nabi setelah salat bersama manusia, telah mengimami manusia, lalu setelah salat dia berdoa seperti bentuk atau cara seperti ini, la fil fajri wala fil asri wala fi ghairihima minas salawat wala stahabba dhalika ahadu minal a'immah. Tidak di solat subuh, tidak juga di solat asar, tidak juga di solat yang lain, dan tidak juga seorang pun dari imam-imam yang menganjurkannya. Ya, jadi dari imam empat itu tidak ada menganjurkan untuk doa bersama. Qala Syekhul Islam Taimiyah, Syekhul Islam Taimiyah dia mengatakan, man naqala dzalika 'anil imam Syafi'i annahu istahabba dzalik faqad la faqad ghalita 'alaihi. Ibn Taimiyah dia mengatakan, siapa yang menukilkan perbuatan ini dari Imam Syafi'i, siapa yang menukilkan dari Imam Syafi'i bahwasanya dia menganjurkan untuk doa bersama, maka dia sudah keliru, katanya. Ini orang yang mengatakan penukilan ini adalah keliru. Fayajibu taqayyudu bima ja'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika wa fi ghairihi. Maka wajib kita membatasi diri dengan apa yang datang dari Nabi dalam hal itu dan dalam yang lainnya. Ini ketika kita beribadah hendaklah kita membatasi diri kita. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahaakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab." Apa yang datang, apa yang dibawa oleh Rasul kepadamu maka ambillah. Apa yang dilarang tinggalkanlah. Ya, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah bersangatan iqabnya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada bagimu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagi siapa mengharapkan Allah dan hari akhir dan berzikir kepada Allah yang banyak. Jadi kesimpulannya bahwa berdoa setelah kita berzikir, setelah solat boleh. Ya, boleh. Malahan itu adalah diharapkan dikabulkan. Tapi caranya tanpa mengangkat kedua tangan. Ya, tanpa mengangkat kedua tangan. Karena tidak ada riwayat yang menjelaskan Nabi mengangkat kedua tangannya setelah sholat fardu. Ya, jadi sunnah itu terbagi kepada dua. Sunnah fi'liyah, sunnah tarkiyah. Sunnahnya berdoa setelah sholat fardu adalah tidak mengangkat tangan. Karena Nabi tidak mengangkat tangan, maka sunnahnya tidak mengangkat tangan. Ya, sunnahnya ketika kita minta hujan di sholat Jumat ya, atau khutbah Jumat, mengangkat tangan. Kenapa? Karena Nabi mengangkat tangan. Di mana Nabi lakukan, kita lakukan. Di mana Nabi tidak lakukan, maka kita tidak lakukan. Itulah cara kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita coba lihat tanya jawab dari pertanyaan yang masuk melalui WA 0859 7272 7277. Apakah keutamaan atau faedah dari sebuah zikir kita dapat hanya ketika kita paham makna arti dari zikir tersebut, tidak cukup diucapkan saja? Apa yang menyebabkan kita sudah merutinkan zikir tapi masih merasa tidak ada pengaruh pada diri? Bagaimana cara zikir yang sahih, Ustaz, dengan cara menghitung ruas jari atau menghitung dari jari itu sendiri? Pertama, keutamaan zikir yang bisa kita pahami tentu akan memberikan bekas pada diri kita, karena kita tahu apa yang kita ucapkan. Tetapi ketika kita berzikir tanpa kita mengetahui maknanya, insyaAllah kita tetap mendapatkan pahala. Adapun berzikir apakah dengan ruas jari atau jari, terjadi perbedaan pada ulama dalam masalah ini dalam menentukannya, apakah dengan jari atau ruas jari. Ya, ada dengan ruas jari, ya, ada yang dengan jari. Wallahu a'lam, saya tidak bisa menterjihnya. Ustaz, beri ana nasihat agar ana bisa lebih bersabar dan istiqamah lagi, Ustaz. Ya, sabar itu adalah bitasabur, Sabar itu adalah dengan melatih diri bersabar, memohon kepada Allah agar diberikan kesabaran, dan kita melatih diri kita untuk bersabar. Ya, kemudian istiqamah, diantaranya ada berdoa kepada Allah agar istiqamah, kemudian mencari kawan yang baik yang akan bisa menjadikan kita istiqamah. Wallahu a'lam. Wah, ini pertanyaannya banyak sekali ini. Guys, kita hanya dua atau tiga pertanyaan. Apa hukumnya menabur bunga di kuburan? Adalah bidah. Ya, tidak ada anjuran ini, sudah tersyabuh dengan kufar menabur bunga di dalam waktu kuburan. Ya. Apa hukumnya celana di atas mata kaki dan apa ancamannya? Celana di atas mata kaki diperintahkan. Ancaman itu kalau seandainya celananya di bawah dari mata kaki. Ya, yaitu ma'asfala minal ka'bain fa finnar. Yang di bawah dari mata kaki diancam api neraka. Apa hukumnya menyemen atau menembok kuburan? Hukumnya adalah haram, karena dilarang oleh Nabi SAW. Dan ini ditegaskan oleh Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um, bahwasanya dilarang di dalam menembok kuburan. Wallahu a'lam. Masih banyak pertanyaan dari satu pertanyaan orang yang bertanya ini, dan kita cukupkan. Dari Slamet dari Kalimantan Timur, sahkah sholat di masjid yang rutin digunakan bermain habsian? Apa itu habsian? Ada yang tahu habsian? Bermain habsian. Wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Mungkin yang bertanya silakan dijelaskan apa digunakan bermain habsian. Ustaz, anak ingin bertanya, apakah boleh senyelah setelah sholat kita berzikir dengan membaca Allahumma antas salam, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-mulku wa al-hamdu. Apakah boleh seperti ini gitu ya? Ya, boleh, tapi ini masih kurang. Perbanyak zikir kita. Kalau ini yang baru yang bisa kita dapatkan, Allah astagfirullah astagfirullah astagfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarak ta ya dzal jalali wal ikram, kemudian dia bertasbih, bertahmid, bertakbir. Ya. Sudah baik daripada yang tidak melakukan sama sekali. Akan tapi berupayalah kita untuk menyempurnakan zikir-zikir kita. Karena zikir-zikir itu bermanfaat. Di antaranya ada ayat kursi. Ketika kita rutinkan itu menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan berdoa setelah sholat sunat dan mengangkat tangan? Ya, ini sudah kita sebutkan tadi, bahwasanya boleh setelah sholat sunat kadang-kadang mengangkat kedua tangan kita. Wallahu a'lam. Kapan dibaca zikir Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik? Itu adalah juga bagian dari zikir dari setelah sholat kita. Bagian yang ditambahkan, ya. Wallahu a'lam. Kemudian waktu subuh kita tambah dengan doanya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad berdasarkan dari riwayat Ummi Salamah, Allahumma inni as'aluka imman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Bagaimana cara taubat istri yang sempat berselingkuh karena ingin balas dendam terhadap suami yang juga selingkuh? Allah musta'an. Ya, ini bukan tempatnya berbalas dendam. Apakah cukup mohon ampun kepada Allah atau juga harus minta maaf kepada suami karena suami sampai kini belum memaafkan sang istri? Masalah hubungan selingkuh itu adalah dosanya kepada Allah. Dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang melakukan perbuatan zina atau perselingkuhan atau yang itu adalah dosa kepada Allah dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau seandainya ada seorang istri berselingkuh kepada dan minta maaf kepada suaminya, tidak berdoa minta maaf kepada Allah, tidak ada gunanya. Ya, itu bukan haknya suami. Itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala, maka dia meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya suaminya tidak maafkan, sudah. Kalau dia diceraikan oleh suaminya, itu ada konsekuensi. Karena ya, suami melihat bahwasanya istrinya berselingkuh, lalu dia mentalaknya sebagai bentuk ghirah. Ya. Tidak perlu dia meminta maaf kepada suaminya. Wallahu a'lam. Apa yang harus dilakukan untuk menghadapi suami yang masih mau bermaksiat dan berselingkuh? Nasihati dia. Nasihati. Kalau seandainya kita tahu dan itu adalah bagian dari salah satu sebab bolehnya seorang istri untuk menggugat cerai atau khulul ketika suaminya tidak istiqamah, ya, tidak selalu melanggar larang-larang Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya dia bersabar, dia menasihati suaminya terus dengan beberapa cara, insyaallah pahala baginya. Mengapa Yahudi menggali di bawah Masjid Al-Aqsa hingga putaran terakhir? Wallahu alam, mereka meyakini bahwasanya di bawah itu ada istananya Nabi Sulaiman. Itu anggapan mereka. Wallahu ta'ala alam. Mengapa orang Yahudi disisakan hingga putaran waktu akhir kelak hingga Dajjal muncul? Wallahu alam. Saya tidak tahu. Bagaimana caranya saya bersikap terhadap orang tua yang ikut campur urusan rumah tangga saya, sementara saya harus patuh pada suami saya, tapi kadang orang tua saya ikut mengatur walaupun kami sudah tinggal terpisah dari mereka? Kalau saya menolak, kadang mereka merasa tersinggung. Iya, ini terkadang adalah disebabkan oleh budaya, khususnya adalah di kita di Minang, bahwa anak perempuan itu tetap dia dekat dengan ibunya, orang tuanya, dan ibunya masih punya budaya untuk ikut campur dalam urusan anaknya. Ini budaya. Maka dalam hal ini, pertama diharapkan suami punya dada yang lapang untuk menghadapi mertua yang seperti ini, ya, untuk supaya bisa berlapang dada. Sampai lambat laun, mudah-mudahan dia akan bisa memahami. Tapi karena ini adalah budaya yang sangat melengket, gitu ya, sangat melengket. Ya, jadi sang yang bertanya hendaklah juga bersabar, ya, bersabar dan mensiasati dengan cara yang baik untuk bersikap dengan orang tua. Pertama, tidak perlu semua tentang keluarga kita informasikan ke orang tua kita. Enggak perlu, sampaikan aja yang baik-baik. Ya, sampaikan yang baik-baik, apalagi sudah pisah dari tempat tinggal, sampaikan yang baik-baik, yang menyenangkan mereka, sehingga tidak ada pintu celah bagi dia untuk masuk, ya, mengatur dan yang lainnya. Nah, kita tentu juga sudah mengetahui, memahami karakter orang tua kita, kapan dia akan ikut campur, kapan tidak. Maka andalah kita berupaya untuk bisa mensiasatinya. Wallahu ta'ala alam, demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.